rasanya cuma ngisengin doang, mempermainkan orang, buatmu tersenyum senang, menghina dan mencela, buatmu tertawa puas. Sungguh perilaku tak terpuji, pastikan